Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan di halaman 32 masih terkait khabar di poin keempat halaman 32 la yushtarutu an ya'tiya al-khabaru mubashiratun ba'dal mubtada'i bal qad yufsiluhuma fasilun aw aksar. Khabar tidak disyaratkan berada langsung setelah mubtada, akan tetapi ya boleh, ya boleh ada pemisah, ya berupa satu pemisah atau lebih. Wa yastadillu daiman ala khabari, dan petunjuk yang dipakai ya, untuk mengenali khabar ya annahul juz'ul mutamimmu lil fawaidati walladhi tantadhimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Yaitu untuk mengenali khobar, bahwasanya khobar itu merupakan bagian yang menyempurnakan faidah. Ya, dimana ya ketika khobar itu ada, maka khabar itu menjadi pelengkap bagi mubtada untuk membentuk ya jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Mislu al-islahu az-zara'iyyu mufidun. Ya, reformasi di bidang pertanian mufidun, berguna. Al-islahu mubtada marfu bidhammah. Az-zira'iyu na'at marfu dengan dhammah. Ya, mufidun yaitu khabar mubtada marfu dengan dhammah. Walau kulna al-islahu az-zira'iyu ya wasakatna la lakana al-ma'na naqisan wa la yaktamilu illa bil khabari wa huwa mufidun. Seandainya kita katakan bahwasanya reformasi agraria dan kita diam, maka maknanya akan kurang dan ya ia tidak akan sempurna kecuali dengan khabarnya, yaitu mufidun. Misalu akhar, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun. Sautunya mubtada marfu dengan dhamma. Al bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Ya, jamilun khabar mubtada marfu dengan dhamma. Walau qulna sautul bulbuli wasakatna la yaktamilul ma'na illa bil khabari wa huwa jamilun. Seandainya kita katakan suara burung bulbul saja lalu kita berhenti, maka maknanya tidak akan sempurna sampai kita menyebutkan khobarnya itu jamilun. Suara burung bulbul itu bagus. Selanjutnya poin yang kelima, ya juzu taqdimul khobari alal mubtada'i, yaitu khobar boleh didahulukan dari mubtada. Ya, di sini ada beberapa poin. Ya, yang pertama, idza uridu yata as-sad. Ya, sad. Idza uridu yata as-sidaratil ma sidaratil ma'na al-khabari. Ketika kita hendak mengedepankan makna dari makna khobarnya. Contoh, mamnu'un mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Mamnu'un ya khabaru muqaddam, khabarun muqaddamun marfu'un bidhamma. Mamnu'nya itu khabar ya marfu dengan dhamma, sedangkan at-tadkhinu dia mubtada muakhar yang diakhirkan marfu dengan dhamma. Jadi jika kita ingin menonjolkan makna dari makna khobarnya, maka kita bisa mendahulukan khobar dari mubtada. Alba yang B, idza sabaqal mubtada'u wal khabaru harfun nafin aw istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Apabila mubtada dan khobarnya didahului, idza subiqa didahului oleh huruf nafi atau istifham, maka dan khabarnya itu berupa berupa sifat. Misal contohnya aqaimun anta, ya aqaimun anta, al hamzah harfu istifhamin huruf tanya, qaimun khabarun muqaddam khabar yang didahulukan marfu dengan dhammah, anta dhamirun mabniun fi mahali raf'in mubtada'un muakhkharun. Ya antanya mubtada yang diakhirkan. Ajim yang C, idza kana al khabaru syibha jumlatan wal mubtada ma'rifatan. Idza kana al khabaru syibha jumlatin wal mubtada ma'rifatan. Apabila khabarnya berupa syibhu jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Contohnya mislu fit, ya contohnya fit ta'ani as-salamatu, pada kehati-hatian itu ada keselamatan. Ya fit ta'ani itu jarun wa majrun khabar muqaddam. Fit ta'aninya khabar. As-salamatu mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan marfu dengan tanda dhamma. Selanjutnya amama al-qadi qailul haqqi, ya di depan hakim ya ada pembicara kebenaran. Maka amama al-qadi dzarfun khabarun muqaddam, khabar muqaddam, qailu mubtada muakhar marfu dengan dhamma, al-haqqu mudhafun ilaihi majrurun bil kasro. Selanjutnya tambahan terkait bolehnya khobar itu dikedepankan sebelum mubtada. Ya pada dasarnya hukum khobar itu adalah boleh di depan mubtada. Tapi ada beberapa posisi di mana khobarnya itu wajib ya, atau apa namanya, khobarnya itu wajib setelah mubtada atau mubtadanya harus di depan ya. Ya dimana apabila mubtadanya tidak pada posisi yang nanti akan disebutkan, jadi ada tiga posisi di mana mubtadanya itu wajib di depan, sama mubtadanya itu tidak berada pada tiga posisi ini, maka mubtadanya boleh diakhirkan atau wajib, bahkan wajib diakhirkan. Ya, di mana ketika mubtadanya diakhirkan maka otomatis khobarnya mendahuluinya. Yang pertama, ketika khobar mahsuron, yaitu kita ingin mengkhususkan mubtada ya kepada makna khobar yang diinginkan dengan menggunakan lafaz illa atau innama. Contohnya ma'ana illa talibun, saya hanya seorang pelajar. Maka ana di sana mubtada harus di depan dan khabarnya di belakang. Atau pakai innama, innama ana talibun, jadi tidak boleh innama talibun ana. Ya. Itu posisi yang pertama. Yang kedua, ya jika mubtadanya berasal dari isim yang memang dia harus di awal kalimat, ya di mana contoh isimnya adalah isim istifham, isim syarat dan ma ta'ajubiyah. Contohnya, man afdolut tulab, siapa pelajar yang paling mulia? Maka man di sana harus dikedepankan sebagai mubtada. Tidak boleh kita mengatakan afdolut tulab biman. Siapa pelajar yang paling mulia? Siapa? Ya. Posisi yang ketiga yaitu khobarnya. Jika khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka mubtadanya harus dikedepankan. Contohnya, Muhammadun ja'a. Tidak boleh kita katakan ja'a Muhammadun, maka itu bukan lagi mubtada khobar tapi fi'il fa'il. Yaitu sekian untuk rekaman hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.